nin pangkum ngane jurang lebat kukat kita di dan tiang jalani maka lebat tiang dan ngelang keturunan hidang-hidang jangan bedak sina nunas paus nado nang kawitan sanjan harta berana kadi rasa sing maguna kekenahan masih sing ngelapian ulian sabatit yang astit tiba tiring widin sui cahai demangkin nami caya piana kelekat sadamu wani dong tole jayuru piana ke putih bagus ne kone bapane bibete pesne mireken pakane kadira sayang lebihan sucan midine keterima keken pengaktine duga seipinan duh yang sama kami masuk semanti tiang Besida matu suku Kelea dados jat memaguna dirasa sing maguna kekenahan masih sing ngelapian ulian sabatit yang astit tiba tiring widin sui cahai demangkin nami caya piana kelekat sadamu wani dong tole jayuru piana ke putih bagus putih ne cara memene bagus ne kuni bakane mibeti pesne mirepin pekane kadira sayang lebihan sucan midine keterima ken pengap kene duga seipinan duh yang sama kami termasuk semanti tiang besida metu suputra keleya dados jat memaguna.